kita lanjutkan kebersamaan yang indah ini dan kini kita akan menerima seorang penelpon yang sudah menghubungi kami. Selamat malam. Halo? Kita coba sekali lagi. Selamat malam, Bapak atau Ibu? Sepertinya belum terhubungi ya. Oke, oh. Tidak apa-apa. Halo. Oh, yes, Ibu. Selamat malam. Baik. Selamat malam. Dengan siapa, Ibu? Iya, selamat malam. Selamat malam. Salam super, Pak Mario. Salam super. Ini Marisa dari Malang, Pak. Hei, dari Malang. Gini, Pak. Yes. Saya bisa dibilang anak hukum from a broken family. Oke. Okay? Orang tua saya bercerai. Saya hidup dan dibesarkan sama seorang ibu hanya sampai saya umur 17 tahun. Karena beliau dipanggil oleh Allah. Hal ini mau tidak mau telah mempengaruhi cara berpikir saya, yeah, dan cara saya memandang suatu masalah. Yeah. Yang mau saya tanyakan, gimana supaya keadaan yang terjadi sama saya ini malah menjadi sebuah kekuatan atau motivasi dan tidak menjadi trauma untuk saya membangun masa depan, yeah, khususnya saat saya nanti mendidik anak saya. Super. Gitu, Pak Mario. Terima kasih, Ibu. Baik, gitu? Iya, Pak. Yes. Sahabat Indonesia yang super, pertanyaan yang tadi sangat menyentuh, yang pada pandangan di musim kehidupan kita kelihatannya tidak nyaman, tidak fair, kadang-kadang kita melihat kehidupan tidak adil. Tetapi semua penderitaan itu ditujukan agar kita menjadi wadah yang besar bagi kemuliaan. Nah, kemuliaan itu tidak harus terjadi di musim kita, tetapi bisa terjadi di musim anak-anak kita. Anak-anak yang dibesarkan kehilangan orang tuanya akan menghadiahkan dirinya sebagai orang tua yang terbaik bagi anak-anaknya. Pasti itu. Di balik yuk, anak-anak yang menyusahkan orang tuanya, nanti dia menggunakan cara pendidikan yang sama kepada dirinya, ditularkan kepada anaknya, sehingga dia disusahkan oleh anaknya. Orang-orang yang dimuliakan akan memuliakan, yang disusahkan menyusahkan, kecuali kalau kita menjadi pemutus rantai keburukan. Kita bukan robot yang dicetak merah jadi merah, bukan. Apapun yang terjadi di masa lalu yang seharusnya membakatkan kita jadi pribadi yang tidak baik, can't stop here. Bisa berhenti di sini. Saya yang memutuskan tidak lagi mewarisi pendidikan salah dari orang lain atau dari siapapun. Saya yang akan mendidikkan keindahan bunga kepada anak saya. Sehingga dia tidak memetik bunga hanya karena itu harus indah baginya saja. Kita akan bilang, jangan, kalau bunga itu kamu biarkan di situ, dia akan tetap indah bagi banyak orang. Keindahan, kecantikan dalam hidup itu tidak diwariskan, tetapi dididikkan. Termasuk oleh orang-orang yang tidak pernah mendapat keindahan dalam hidupnya. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Kembali kami akan menerima telepon lagi, saya persilahkan. Silakan. Untuk penelpon. Selamat malam Bapak Ibu. Halo. Halo. Selamat, ya, selamat malam, Pak. Bapak. Iya, dengan Pak Darman di Mojokerto. Oh, bukan, Pak. Di Mojokerto. Selamat bergabung, Pak. Saya persilakan bicara langsung dengan Pak Mario. Silakan, Pak. Salam super, Pak Mario. Salam super, Pak Darman. Salam super, Pak Mario. Iya, Bapak. Salam super. Iya, saya orang tua karier. Iya. Anak sebagai akibat kata Pak Mario tadi. Betul. Bagaimana cara mendidik anak supaya anak tidak ambivalen terhadap keterkaitan orang tua asuh dengan orang tua asli gitu. Oke, terima kasih. Sehingga tidak terdapat ambivalen daripada harapan yang kita punya. Terima kasih banyak. Kita hidup dalam masa yang sangat sibuk sehingga pendidikan anak sering kita titipkan ke orang lain. Ke gurunya di sekolah, ke guru lesnya, ke pembantu di rumah, gitu. Atau ke televisi yang dibiarkan menyala terus. sehingga anak tidak lagi merepotkan. Nah, ada orang tua, kalau kita mau lihat, ada banyak sekali sudut pandangnya. Yuk kita ambil satu. Bahwa anak-anak kita tidak dibesarkan oleh orang tua yang sama. Meskipun ayahnya sama. Ada istilah, anak masa susah dan anak masa mapan. Anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua, waktu mereka sulit dan miskin, rata-rata lebih mandiri. Daripada anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua yang kemudian lebih kaya. Perhatikan itu. Nah, berarti kalau begitu orang tua berperan sekali bagi kualitas anak-anak kita. Karena anak-anak ini akibat. Satu lagi, orang tua takut sekali anaknya menangis sehingga mengizinkan apapun. Orang tua yang takut karena anaknya menangis kalau dilarang, harus siap-siap menangis oleh sikap buruk anak-anaknya seumur hidup. Jadi mungkin bukan membiarkan mereka tumbuh karena maunya. Anak kecil tidak tahu yang baik. Lalu bagaimana orang tua yang lebih berpendidikan membiarkan dia tumbuh sebagaimana maunya? Atau pendidikan yang salah seperti memukul lantai kalau dia terpleset? Memukul meja kalau dia terantuk? Sehingga dia tidak lagi melihat dirinya bertanggung jawab atas kebaikannya tapi menyalahkan meja, nanti mulai menyalahkan presiden, menyalahkan menteri, menyalahkan semua itu? Buat partai sendiri, kenapa? Dulu waktu aku kejedot mejanya, gitu kan? Nah, jadi kalau begitu, bagaimana kalau orang tua melihat sekarang anak-anak kita itu butuh pahlawan? Jangan lagi ibu berkata, jangan seperti bapakmu. Ya. Atau ayahnya bilang, papamu lebih suka zaman Pak Harto daripada sekarang. Kenapa? Istri bapak lebih muda dulu. Okay?